Anak kecil zaman sekarang masih kecil sudah pacaran, pada nakal salah pergaulan, bahkan micin kebanyakan. Gaya seperti orang dewasa, dengarnya lagu-lagu cinta, padahal uang jajannya minta sama orang tua. Yo si Mamondol, aduh so gatal. Aduh, so gatal. Ayo, yo, yo, yo, yo, yo.